terbawa dalam suka, begitu ceria, tak pura-pura, penuh kasih sayang. Akhirnya sejenak ku terlena, terhanyut dalam cinta. Betapa indahnya tutur katanya, betapa hangatnya senyumnya. Saat itu ku bahagia, saat itu aku lupa gerak cintanya memucat semangatku. Sungguh penuh kasih sayang cinta, setulus hati kami suka. Sulit hati kami suka.